Rajatega dala basa, Rajatista ka samperlila, Atete wele rumasa, Inga charita bahala. Mangsa kergaji rumasa, Untung rasa jengka bisa, Rajan gede kaira, Lengka rasa di Bandung loba baraya. Ayah isu kerbatu kerbeja, ayah burang kersilet teyangan, ayah beting noh binuku baja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Bandung semangat Asia Afrika.